Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali duduk bersama di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat jadi sehat. Sebelum kita lanjutkan baca kitabnya, ini enaknya kopi yang agak panas sedikit. Kita insyaAllah mulai pagi ini, hari Senin. Untuk yang hari Senin kita belajar sejarah para sahabat. Dengan belajar sejarah para sahabat, otomatis insyaAllah kita mengenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan baca kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Jadi kehidupan para sahabat dalam buku ini akan dibahas 65 saksiyah, 65 profil sahabat yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Basha rahimahullah. Yang pertama kisah tentang sahabat Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kana Anas bin Malik fi umril wardi hina laqanathu ummuhu Al-Ghumaysa ash-shahadatain wa atra'at fu'adahu al-ghadha bi hubbi an-nabiy al-islam Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalus salati wa azka salam. Fa shughifa Anas bihi hubban 'ala as-sama' wal gharwa wal udhunu ta'shaqu qabla al-'ayn ahyanan. وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب ليسعد برؤياه ويهنأ بلقياه لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى سرى في يثرب المحظوظة أن النبي صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب وتألقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء فكان يسأل إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا وفي ذات صباح شذي الأنداء نظير الرواء هتف رجال في يثرب إن محمدا وصاحبه غدوا قريبين من المدينة فطفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل إليهم نبي الهدى والخير ومضوا يتسابقون إليه جماعات جماعات تتخللهم أسراب من صغار الفتيان تزغرد على وجوههم فرحة تغمر قلوبهم الصغيرة وتطرع أفئدهم الفتية وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق ومضيا بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان أما النسوة المخدرات والصبايا الصغيرات فقد علون سطوح المنازل وجعلن يتراعين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويقولن أيهم هو أيهم هو فكان ذلك اليوم يوما مشهودا ظل أنس بن مالك يذكره حتى ينيف على المئة من عمره ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان أم أنس وكان معها غلامها الصغير وهو يسأل بين يديها وذؤابتاه تنوسان على جبينه ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لم يبق رجلا ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفك بتحفة وإني لا أجد ما أضحفك بغير ابني هذا فخذه فليخدمك ما شئت إلى آخره. Ya, ini tadi baru sepenggal kisah Anas bin Malik. Dikatakan dalam buku ini bahwasannya Anas bin Malik merupakan putra, ya namanya Aja'nas bin Malik, putranya Malik Al-Ansari, yang ibunya bernama Al-Ghumaiso. Ibunya Anas bin Malik namanya Al-Ghumaiso. Ada pula yang mengatakan namanya Rumaiso, Rumaiso atau Ghumaiso. Masih kecil, oleh ibunya sudah ditalqin dua kalimat syahadat. Artinya sudah dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat dunia ini masih penuh dengan kemusyrikan, ya, Anas bin Malik masih kecil sudah diajari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil dari sudah disyahadatkan. Sehingga kalimat syahadat yang diajarkan oleh ibu Anas bin Malik ini masuk ke dalam hati Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau menjadi seorang yang sejak kecil sudah sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat cinta kepada Islam. Dari kecil nih, ketemu belum? Ya, belum pernah ketemu. Cuman dengar ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sama ibunya diceritakan. Setelah diceritakan, disyahadatkan. Ya. Diajak masuk Islam. Fasughifa Anasun bihi hubban 'ala sama'. Berkat mendengar kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pribadinya Rasul SAW, Sayyidina Anas bin Malik itu sejak kecil udah mabuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada pelajaran. Jadi dengan mendengar itu bisa jatuh cinta. Ada yang dikatakan dari mata turun ke hati. Ya, kalau di sini dari telinga turun ke hati. Jadi telinganya mendengar bisa jatuh cinta. Makanya kita oleh para ulama diperdengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperdengarkan puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita jatuh cinta. Pernah lihat? Belum. Ketemu? Belum. Kita iman cuma karena dengar. Sama dengan Sayyidina Anas bin Malik ketika pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata-kata yang dikatakan di sini, telinga itu sudah mabuk cinta sebelum mata memandang. Ya contohlah kalau kita diceritain, ada orang menceritakan kepada kita sosok seorang ulama. Belum ketemu ulama tersebut, kita sudah jatuh cinta. Pengen ketemu. Padahal bukan ketemu dulu, tapi dengar ceritanya dulu. Inilah kekuatan cerita, ya, kekuatan informasi lewat lisan disampaikan ke telinga, itu ternyata bisa menjadikan seorang jatuh cinta. Banyak anak-anak yang masih kecil dikatakan di sini yang tinggal di Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Jadi Madinah itu sebelum Rasulullah SAW pindah ke Madinah namanya Yathrib. Yathrib ini dulunya tempat kota pusat penyakit. Kota Yathrib itu pusat penyakit. Nah sejarahnya kota Yathrib atau Madinah itu sendiri ada sebuah cerita yang disampaikan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ya, dalam Tafsir Al-Qurtubi di situ disampaikan cerita yang sangat panjang, ya, sangat panjang tentang sejarah kota Yathrib. Di antaranya disebutkan begini. Dulu di Yaman itu ada raja Tubak yang pertama. Hobinya keliling bersama seluruh perangkatnya, pengawalnya dan lain sebagainya, keliling dari satu kota ke kota yang lain, menjelajah. Nah, suatu saat dia masuk kota Mekah. Raja Tubak ini masuk kota Mekah. Iri dia kepada kota Mekah. Kenapa kok seluruh orang dari seluruh dunia datang ke kota Mekah? Di masa itu ya, kenapa kok datang ke Mekah? Akhirnya dia menyimpan di dalam hatinya pengen menghancurkan Ka'bah. Ya, pengen menghancurkan Ka'bah. Seketika itu juga Raja Tubak pertama ini kena penyakit. Ya, kena penyakit di kepalanya ini sampai kalau orang bilang bahasa Jawanya korengen. Kalau bahasa Indonesianya korengan apa itu? Gudikan ya bukan, korengan apa ya? Penuh dengan luka di kepalanya, luka yang membusuk. Ya, ya, ya borok itu bukan bahasa Indonesia. Lagi-lagi bahasa Jawa. Ya. Penuh dengan luka di kepalanya, luka yang membusuk. Sehingga kepalanya Raja Tubak ini aromanya sangat-sangat busuk. Ya aromanya sangat busuk. Coba carikan buku saya Kisah dan Hikmah di depan. Ya. Nah, aromanya sangat busuk. Nah karena aromanya sangat busuk, sehingga orang yang mau dekat juga gak nyaman. Ya rajanya juga gak nyaman, aromanya luar biasa. Dan semakin hari semakin parah sakitnya. Akhirnya Raja Tubak manggil tabib-tabib yang bersamanya. Kan lengkap nih, perangkat dokter ikut, penasehat ikut ya. Para dokter nyerah. Gak bisa nih, kami gak bisa ngobat ini, penyakitnya aneh. Akhirnya salah seorang penasehat menemui Raja Tubak dan berkata, saya tahu obatnya, tapi semua suruh keluar dulu. Empat mata saja saya ngobatinya. Coba bijaksananya ya. Akhirnya keluar semua. Terus sang penasihati berkata, Raja mohon maaf, Raja harus jujur sama saya kalau mau sembuh. Iya, ketika Anda masuk kota ini, Anda berpikir buruk terhadap kota ini tidak? Coba ingat-ingat. Iya, saya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, minta ampunlah kepada Allah dari pikiran burukmu itu. Inilah penyebab penyakitmu. Kadang itu kita kena penyakit cuma gara-gara seperti itu. Entah kita batin yang buruk kepada orang yang soleh, atau batin yang buruk pada tempatnya orang yang soleh. Sehingga kita kena penyakit aneh-aneh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya, setelah sembuh, pergilah ini. Ya, Raja Tubak. Beliau pergi bersama pengawal-pengawalnya. Melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekian jauh, sampai di suatu tanah datar ya. Tanah datar. Berhenti di situ, istirahat. Kemudian mau melanjutkan perjalanan lagi. Kurang lebih ada 400 pengawalnya yang semuanya itu ulama. Raja Tubak itu kalau berangkat ya ada ulamanya, penasihat-penasihat dibawa. Itu ada kurang lebih 400 orang. Ya, kurang lebih 400 orang diajak oleh Raja Tubak untuk apa? Untuk ikut dalam perjalanannya. Tapi kali itu mereka semua tidak mau melanjutkan perjalanan. Mereka cuma duduk berhenti di situ. Hal ini mengundang tanda tanya Raja Tubak. Ya, kenapa kok mereka tidak mau pindah? Kenapa mereka kok tetap di situ, tidak mau bergerak dari tempat duduknya? Akhirnya saya ambilkan ceritanya biar enak. Bagaimana? Raja Tubak ya, sambil dicari bukunya ini saya cek coba. Mari silakan dimakan dulu. Silakan dimakan. Silakan diincipi. Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Jadi setelah sampai satu tempat, para pengawalnya diajak pergi, para ulama itu diajak pergi, ternyata tidak mau melanjutkan perjalanan. Ya, tidak mau melanjutkan perjalanan. Saat ditanya, kenapa kalian kok ingin tinggal di sini? Gak mau melanjutkan perjalanan lagi? Maka dijawab, ya, padahal waktu itu masih di tempat yang kosong ya, tanah kosong. Ada sekitar 400 ulama tuh yang ikut bersama raja tersebut. Nah, ditemani 400 ulama. Ulama-ulama itu gak mau pergi. Kalau orang Jepara bilang, drok gitu. Itu kata orang Jepara ya. Sudah berhenti, mogok, gak mau kemana? Mana. Maka dijawab oleh para ulama tersebut, ketahuilah raja, sesungguhnya tempat di mana kita berhenti ini, ya, merupakan tempat kelahiran Nabi akhir zaman. Apa tempat hijrahnya Nabi akhir zaman? Tempat di mana kami berhenti ini nanti tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Jadi 400 ulama ini, kota Madinah belum jadi kota, masih tanah lapang, sudah ngerti. Ini nanti adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kemudian ditanya, kenapa kalian di sini? Tidak lama lagi. Ini ngomongnya 1000 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW, kalau nggak salah. Jadi jauh-jauh hari. Nanti coba kita lihat ya tepatnya. Kami ingin di sini karena kami pengen nanti anak cucu kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengikut beliau, sahabat beliau, dan menjadi pembela beliau. Bayangkan, ulama-ulama tersebut tinggal di Madinah. Kenapa? Mempersiapkan anak cucunya biar jadi pecinta-pecintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Raja Tubak ini tulis surat. Ya, tulis surat. Ya, coba kita lihat suratnya seperti apa ya. Lampiran. Nih. Surat yang dan syair yang dititipkan kepada Abu Ayyub Khalid bin Zaid berbunyi. Jadi dititipkan surat itu kepada Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Ya, Abu Ayyub Khalid bin Zaid, seorang sahabat ya. Dari kakek-kakeknya terus, dari turun temurun itu suratnya ada. Syahidu ala Ahmad annahu Rasulullah barin nasami falau mudda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa bna ammi. Aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusan dari Allah. Allah pencipta angin sepoi-sepoi. Kalau umurku dipanjangkan hingga menemui beliau, pastilah aku akan menjadi pembantu dan sepupunya. Jadi saudaranya, akan jadi pembantu dan saudaranya. Nah, dilihatkan, itu syairnya ya. Kalau suratnya, jadi surat ada syairnya. Suratnya berbunyi seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Amma ba'du, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Aku berada dalam agama dan sunnahmu. Aku beriman kepada Tuhanmu, Tuhan segala sesuatu. Aku juga beriman pada semua syariat Islam yang bersumber dari Tuhanmu. Jika aku dapat bertemu denganmu, itu adalah suatu kenikmatan bagiku. Jika tidak, berilah aku syafaatmu. Dan di hari kiamat, jangan lupakan diriku. Karena aku adalah umatmu yang terdahulu, dan aku telah berbaiat sebelum kedatanganmu. Aku meluk agamamu dan agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Tubak mengakhiri surat itu dengan kalimat, Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Bagi Allah urusan sebelum dan sesudah itu. Kutipan dari Al-Quran surat Rum ayat 4. Nah, Raja Tubak ini meninggal tepatnya 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Ya, 1000 tahun sebelum Rasul diutus oleh Allah. Sumbernya dari kitab Tafsir Qurtubi ya, Al-Jami'il Ahkamil Quran, juz 16 halaman 145. Terbitan Darul Ihtiras Arabi tahun 1985 cetakannya. Ayo coba. Kadang yang begini-begini tidak diajarkan. Kadang tidak diajarkan kepada apa namanya masyarakat. Bagaimana sahabat Ansor itu memang kakek neneknya itu sudah pilihan. Allah yang ngirim 400 ulama. Makanya Rasulullah sendiri dalam sebuah berbagai hadis sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan al-iman Yaman, al-iman Yaman. Iman itu tempatnya di Yaman, hati itu tempatnya di Yaman. Kelembutan hati itu tempatnya di Yaman. Karena memang ada sejarah besar di balik Yaman. Karena itulah yang menyebarkan Islam di Indonesia ini ya adalah para awliya wassolehin yang berasal dari Hadramut, sebuah provinsi di Yaman. Para wali songo itu asalnya semua dari Hadramut. Yang menyebarkan Islam di India juga dari sana. Orang-orang yang memang luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang kota Madinah. Dengan berjalannya waktu, kota ini tempatnya penyakit. Jadi orang enggak kuat untuk tinggal di Madinah. Banyak yang ngungsi. Karena daerahnya itu mudah sakit orang yang di sana. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, akhirnya banyak sahabat juga yang kena sakit panas. Gitu ya. Banyak sakit panas. Rasul pun angkat tangan doa. Allahumma qul maha ilal juffah. Rasul berdoa, ya Allah tolong pindahkan sakit panas yang ada di kota Madinah ini, penyakit yang berat itu, wabah tersebut, ke suatu tempat namanya juffah. Jadi Rasul gak minta penyakitnya disingkirkan, dalam arti hilang, tapi minta dipindahkan. Karena memang sakit itu sunatullah, ada orang sehat, ada orang sakit. Nah, sakitnya dipindahkan. Berkat doanya Rasulullah SAW itu, gak ada lagi penyakit di kota Madinah. Gak ada lagi penyakit di kota Madinah. Allah mankul umaha ilal juffah. Dipindah ke juffah, daerah yang kosong. Anas bin Malik merupakan salah satu sahabat yang lahirnya di kota Madinah, besarnya di kota Madinah. Sebagaimana anak-anak kecil yang lain, beliau itu sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini yang muda-muda kok kurang ya. Kurang jatuh cinta pada Rasul, kurang kangen sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jujur saja kita kurang diperdengarkan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil juga kurang diperdengarkan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada diperdengarkan kalau masa saya kecil Flash Gordon, ya, Megaloman, Ultraman, ya, Hulk, Superman itu agak akhir Superman, gitu kan? Sekarang sudah SpongeBob, Spiderman, ya, apa lagi? Upin Ipin masih mending itu, Upin Ipin masih Islami. Sekarang dikasih itu yang apa namanya kalau misalnya jendela ajaib, Doraemon. Anak-anak kecil kan sebuahnya seperti itu. Bukan Rasulullah SAW, tapi ceritanya itu sedikit Doraemon. Pengen kayak Spiderman, pengen kayak Superman. Memang karena kita kalah dalam berikan informasi kepada anak-anak kita. Hasilnya, itulah umat Islam tidak kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran ada orang-orang yang mengenalkan dengan baca maulid di sana sini, dibilang orang-orang itu ahli bid'ah, dibilang orangnya sesat. Itulah akhir zaman, orang yang menyuarakan kebenaran tambah dibilang sesat. Memang aneh, ya, memang aneh. Seharusnya maulid diselenggarakan di mana-mana biar anak kita itu kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mereka berharap kapan kami bisa pergi ke Mekah? Anak kecil kayak gitu. Pengin ketemu Rasulullah SAW. Ya, atau kapan ya Rasulullah SAW mampir ke sini, ke Madinah? Biar kami bisa bertemu Rasulullah SAW. Ya, seharusnya kita juga punya angan-angan gitu. Kapan saya bisa ke Madinah? Biar ketemu Rasulullah SAW. Kalau enggak, kapan ya Rasulullah mampir dalam mimpi saya? Kangen betul gitu. Kapan Rasulullah ngampiri saya ya di mimpi saya? Kan pengennya seperti itu. Nah, lam yang di ala dari katoi waktu, tak lama setelah Anas bin Malik bersyahadat, kangen, tak lama seperti itu, mereka mendengar kalau Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah bersama sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hasilnya semua yang di Madinah gembira, senang, kangen. Tiap hari itu orang-orang Madinah keluar dari rumah, terutama anak kecil ya, keluar dari rumah untuk apa? Untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sering-sering orang itu keliru karena ada orang datang dari luar kota masuk Madinah kan dari jauh. Itu apa, Nabi Muhammad sudah datang, Nabi Muhammad datang. Akhirnya semua lari keluar gitu ya. Senang keluar sampai di depan, oh salah orang lagi, pulang. Itu tiap hari, berhari-hari. Dan enggak putus asa loh ya. Besoknya salah lagi, pulang lagi. Besoknya salah lagi, pulang lagi. Lain dengan kita. Kita ini kangen-kangen palsu, salah lagi, pulang. Salah lagi, pulang. Salah lagi, enggak mau keluar. Esok aku, gue yang teko nanti aja kalau udah datang baru mau keluar kan seperti itu. Nah ini enggak. Diuji nih orang-orang Madinah bagaimana cintanya pada Rasulullah SAW. Makanya warga Madinah itu disebut Ansor, penolong. Ya, disebut penolong. Orang-orang yang betul-betul nolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'alaqatil uyun wal qulub bi tariqil maimun. Mata, ya mata, hati, semuanya terikat dengan jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Pandangan mata, pandangan hati, semua ke jalan tersebut. Nah, sampai akhirnya pada suatu pagi, ya, suatu pagi yang cerah, pagi yang udaranya bagus, mereka mendengar bahwasannya Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah dekat dari kota Madinah. Maka yang wanita-wanita yang tua, mereka tuh keluar di atas karena rumah-rumah orang-orang Arab di Mekah, di Madinah sana atau di Mekah Timur Tengah, bentuknya tuh selalu ada lantai atas. Lantai atas. Lantai atasnya itu dicor tanpa cor. Cuman apa? Pelepah kurma itu disusun terus kasih lempung gitu, tanah liat gitu. Seperti itu. Bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun gak hancur. Hancurnya kalau kena banjir. Jadi kalau hujannya deras itu ya, rumahnya remuk. Kalau hujannya derasnya luar, biasa. Gak pakai semen, gak pakai apa-apa, cuma tanah liat. Tapi ya, bertahan luar, biasa. Naik ke atas nih, lantai atas. Lalu ada lantai atasnya. Yang tua dan sama yang masih kecil sekali ya. Wanita-wanita masih kecil, kanak-kanak, gak keluar rumah. Ya nanti hilang, nanti keluar rumah. Ya, di atas, nunggu. Yang lainnya keluar, perempuan, yang tua, yang remaja, yang ibu-ibu, yang bukan nenek-nenek, yang ibu-ibu, yang muda-muda, pria, semuanya keluar. Begitu Rasulullah SAW datang, mereka teriak semua itu kan, ada yang dengan adatnya apa namanya teriakan seperti itu. Nah, kebiasaan warga Madinah itu punya kebiasaan, mereka kalau nyambut tamu, mereka nabuh rebana. Ya mereka nabuh rebana, tabuhlah rebana, boom. Tidak tahu rebananya modelnya seperti apa pukulannya ya. Yang jelas bukan pukulan kita yang terlalu heboh gitu, bukan. Ya walaupun ini apa nih model juga model kan macam-macam. Ada yang slow lagunya. Tala'al badru alaina, itu nyanyi seperti itu ya. Sambil nyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak pertama kali disambut sampai akhir hidupnya, Rasulullah SAW tidak pernah meralat. Tolong diralat ya, dulu saya disambut pakai rebana itu salah. Gak pernah. Iya, gak pernah. Justru, apa namanya, itu disampaikan dari masa ke masa. Karena memang boleh dan bagus. Ya, menyambut kedatangan orang yang mulia dengan tabuhan rebana, syair-syair yang indah. Apalagi itu Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, kebiasaan sahabat itu diamalkan oleh umat Islam. Yang benar sampai akhir zaman nih, sampai hari ini kan mereka mengajarkan anak-anaknya untuk nabuh rebana. Sebagian yang enggak mudeng dibilang itu bid'ah, itu yang enggak mudeng ya, kita enggak usah ikut-ikut yang enggak mudeng, ikut saja yang paham. Nabuh rebana sambil baca syair-syair yang muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Naam, masih coba di sini. Buku kesidahnya kemarin mana? Nah, coba carikan. Sudah yang tebal. Ya, jadi berangkat. Termasuk di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Ya, senang bisa ketemu Rasulullah SAW, senang sekali. Satu demi satu setelah Rasul itu tinggal di Madinah, satu demi satu datang menemui Rasulullah SAW. Termasuk ibunya Anas bin Malik yang bernama Rumaiso. Ya, datang menemui Rasulullah SAW, kemudian berkata, wahai Rasul, semua orang sudah datang menghadap kepadamu dan memberi hadiah. Dan memberi hadiah. Saya tidak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Saya cuma punya anak laki satu ini. Cuma punya anak laki satu ini. Sudah, anak saya hadiah buat kamu, wahai Rasulullah SAW. Biar jadi pelayanmu, biar melayanimu. Ini ibu sekarang yang menghadiahkan anaknya buat Rasulullah SAW masih ada enggak ya? Masih bisa, oh, Rasul syariatnya hidup, Rasulnya hidup di alam barzah sana ya. Ya Rasulullah, saya persembahkan anak saya untuk mengabdi kepadamu. Jadi hidupnya anaknya ini cuma buat jihad dalam arti berdakwah di jalan dan Allah. Melayani masyarakat, melayani umat, bukan jihad dalam arti yang enggak benar ya. Kadang kata kalimat jihad ini diambil oleh kelompok tertentu untuk arti yang tidak benar. Jihad dalam arti yang sebenarnya, melayani orang, itu tuh jihad, angel ya. Oh, keliling cari paku di tengah jalan, disingkirkan. Sekarang ada pemulung. Ya, pemulung tapi nyari yang lain, bukan paku seperti itu ya. Nyingkirkan gangguan dari jalan. Ini melayani orang. Melayani orang. Ya, termasuk di situ Anas bin Malik. Serahkan. Ya Rasulullah, semuanya sudah ngasih hadiah. Kecuali saya, ini anak saya hadiah buat kamu. Fakudhu fal yakhdim kama syi'ta. Biar ngabdi kepadamu, terserah. Engkau perlakukan seperti apa. Maka Rasulullah SAW segera megang Anas bin Malik. Kemudian kepalanya langsung dibelek. Gitu. Coba ya. Pertama kali ketemu sudah langsung dilus-lus kepalanya. Oh, nikmatnya luar biasa. Yang ngelus-ngelus ini kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, biasanya beliau itu beliau waktu jadi pembantu Rasulullah SAW umurnya baru 10 tahun. Ya, baru 10 tahun. Betapa pinter ibunya ya. Anaknya dikasihkan Rasulullah SAW melayani Rasulullah. Ya udah, jaminannya ya surga. Ya, jaminannya surga. Singkat cerita, Anas bin Malik menyatakan, saya mengabdi pada Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia. Kalau di total, lamanya 10 tahun. Karena Rasul kan di Madinah selama 10 tahun. Rasul masuk Madinah umurnya 53 tahun. Rasul wafat umur 63 tahun. Sehingga di Madinah Rasulullah SAW itu hidup berjuang selama 10 tahun. Dan sampai hari ini beliau ada di kota Madinah. Ya, sampai hari ini ada di kota Madinah. Lalu bagaimana pengalamannya jadi pembantu Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana pengalamannya? Singkat saja. Dikatakan bahwasannya Anas bin Malik ini selama 10 tahun jadi pembantu Rasulullah SAW tidak pernah ditegur begini. Kenapa kamu kok tidak begitu? Kenapa kamu kok begitu? Tidak pernah ditegur. Jadi dibiarkan, tidak pernah ditegur. Kalau disuruh untuk melakukan sesuatu, kok belum dijalankan? Tidak pernah Rasulullah mengatakan, loh, kok belum toh? Gimana kamu tidak pernah? Ya, diam aja Rasulullah SAW. Kalau nanti salah satu yang tinggal di rumah Rasulullah SAW, entah pembantu yang lain, mengatakan, kamu disuruh Nabi kok belum dijalankan, ayo cepat. Rasulullah mengatakan, biarkan. Jangan dipaksa untuk tergesa-gesa. Seperti itu perlakuan Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, 10 tahun saya itu melayani Rasulullah SAW, justru pelayanan Rasulullah buat saya itu lebih banyak daripada pelayanan saya buat Rasulullah SAW. Coba ini. Khidmatuhu, ya, khidmahnya Rasul buat saya itu lebih banyak daripada khidmahnya saya buat Rasulullah SAW. Ini kadang orang khidmah sama kiai, ulama ya juga gitu. Gayanya khidmah sama kiai sama ulama, akhirnya kiai atau ulamanya khidmah kepada orang-orang tersebut. Lebih banyak daripada orang itu melayani kiai atau ulama tersebut. Jadi sunnah ini ya. Sunnah dititipkan anak sama kiai, sama ulama, dititipkan untuk bantu. Ya, otomatis kalau bantu nanti kan dididik. Nah, hasilnya apa? Setelah lama ibunya datang lagi, ya Rasulullah SAW, anak saya tolong dikasih hadiah, didoakan. Ini pintar kan ibunya? Tolong doakan anak anak saya biar jadi orang yang manfaat, misal seperti itu ya. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyiduna Anas bin Malik dengan doa seperti ini. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Terus dalam kelanjutan doanya, dan panjangkan umurnya dan masukkan surga. Enak enggak? Ya Allah, beri dia rezeki, harta yang banyak, anak keturunan yang banyak. Berkati harta dan anak keturunannya, panjangkan usianya. Kalau mati, wafat, masukkan ke dalam surga. Siapa yang enggak mau didoakan seperti itu? Duit banyak, keturunan banyak, panjang umur, meninggal masuk surga. Ini puncak kebahagiaan. Dawa umur, sugi. Ada orang panjang umur melarat, miskin, repot. Anak banyak, miskin, repot. Anak banyak, enggak punya harta. Harta banyak, enggak punya anak. Juga kurang sempurna. Ini hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang, berkah, meninggalnya husnul khotimah, masuknya ke dalam surga. Itu doanya Nabi Muhammad SAW untuk Anas bin Malik. Hasilnya, Anas bin Malik itu umurnya, menurut riwayat, ada yang mengatakan 95 tahun sekian, kebanyakan riwayat mengatakan 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Dan hobinya Anas bin Malik adalah khataman Al-Quran. Ini hobinya Anas bin Malik, khataman Al-Quran. Beliau itu deres Al-Quran terus. Gitu ya. Nanti kalau udah mau khatam, tinggal beberapa surat, anak cucunya dikumpulkan. Atau kadang tinggal hampir doanya saja, anak cucunya dikumpulkan. Terus apa? Beliau berdoa, anak cucunya ngamini. Nah, gak perlu ngundang-ngundang tonggo. Kenapa? Anak cucunya jumlahnya udah lebih dari 100. Jangan tanya istrinya berapa. Gak mungkin satu yang jelas. Gitu. Anak cucunya lebih dari 100. Angkat tangan, doa. Khotmul Qur'an. Makanya kalau sekarang ada orang buat majelis khatmul Quran, keliling khataman-khataman terus, itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya para sahabat. Justru aneh kalau orang bilang khatmul Quran itu beda, itu anehnya luar biasa. Ini kebiasaan sahabat Anas bin Malik. Nah, masih kecil, coba bayangkan ya, umurnya kan belasan tahun, dikasih nasihat oleh Rasulullah SAW. Nah, nasihatnya bunyinya bagaimana? Nih, coba kita dengarkan bagaimana nasihatnya Anas bin Malik. Ya bunayya. Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghisyun min ahadin fa'al. Duhai anakku, kalau bisa usahakan kamu itu berada di pagi hari dan sore hari. Maksudnya, kalau kalimat berada di pagi hari dan sore hari itu maksudnya sepanjang hari. Kalau bisa sepanjang hari, jangan ada di hatimu rasa dengki kepada siapapun. Jadi masih kecil tuh diajarnya gitu, jangan dengki ya. Sekarang ini pelajaran buat orang tua pun nggak masuk ini. Jangan dengki, jangan iri dalam arti yang negatif. Jangan iri, jangan dengki pada siapapun. Ya bunayya, inna dzalika min sunnati. Duhai anakku, tidak punya rasa dengki iri pada seorang pun itu merupakan bagian dari sunnahku. Nah, orang kan menganggap sunnah itu kan cuma sholat sunnah, puasa sunnah, seperti itu. Tapi yang sunnah wajib, sebagaimana katakan Ibnu Athaillah, sunnah batin itu kan wajib hukumnya. Rasul enggak sombong, Rasul enggak dengki, Rasul enggak iri. Itu enggak dipelajari sekarang. Bahkan kalau ada sekelompok orang yang pelajari secara khusus, pakai dikasih nama ilmunya ilmu tasawuf, katanya ini ilmu bid'ah lagi. Ini kan orang-orang aneh yang ngomong ilmu tasawuf, ilmu bid'ah. Padahal itu ilmu. Ya, ilmu untuk menjalankan sunnah yang hakiki, sunnah batin. Yaitu membersihkan hati dari segala kotoran jiwa. Kalau bisa, kamu jangan punya dengki. Itu sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di surga. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik. Wahai anakku, kalau kamu masuk rumahmu, ucapkan salam kepada penghuni rumahmu. ucapan salammu itu akan menjadi keberkahan untukmu dan semua yang tinggal di rumahmu. Sekarang banyak orang masuk rumah tidak mengucapkan salam. Masuk rumah langsung manggil nama yang di rumah. Misalnya di situ ada anaknya namanya Agus, Gus. Atau karena hajatnya pengen apa namanya masak di dapur, pikirannya ke dapur, masuk langsung panggil nama pembantunya. Ya kan? Ulanan, panggil dengan keras. Salamnya tidak ingat. Sehingga keberkahan di rumah itu banyak hilang gara-gara tidak ada ucapan salam ketika masuk ke dalam rumah. Asya Anas bin Malik ba'da wafatir salam naifan wa samin ma'aman wa afkilalahumma sudur ilman min ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umurnya tadi itu setelah Rasulullah meninggal dunia, Anas bin Malik itu masih hidup kurang lebih 80 tahun. Padahal Rasul meninggal, Anas umurnya kurang lebih 20 tahun. Berarti beliau wafat kurang lebih umurnya 100 tahun. Nah, pernah Anas bin Malik berkata, aku telah melihat hari di mana Rasulullah SAW masuk kota Madinah. Aku melihat hari itu. Hari ketika Rasul masuk kota Madinah. Sungguh tidak ada saat Rasulullah SAW wafat. Saat Rasulullah wafat, aku tidak melihat hari yang lebih menyedihkan dari hari tersebut. Bayangkan dua ingatan ini pada diri seorang itu. Oh, itu ingatan yang berat. Kalau ingat Rasul waktu awal-awal hijrah, kan jadinya kenangan yang sangat indah. Terus ingat Rasul ketika wafat, itu kenangan yang berat. Setiap kali ingat seperti itu, Sayyidina Anas bin Malik menangis. Hari ketika beliau salah masuk kota Madinah, segala kegelapan itu sirna. Semuanya jadi terang, benderang. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kota Madinah itu seperti lampunya padam. Itu apa namanya, jadi terasa gelap. Ya terasa gelap. Bukan gelap dalam arti kemudian batil, bukan ya. Cuman kiasan. Betapa suntuknya, sedihnya hati orang-orang yang ada di kota Madinah. Nah, inilah sekilas Anas bin Malik. Terus bagaimana wafatnya? Walamma maridu Anas bin Malik radhiyallahu anhu maradul maut qala li ahli. Ketika Anas bin Malik sudah mau meninggal dunia, sakit mau meninggal dunia, ini dikelilingi anak cucunya ya, jumlahnya 100 lebih tadi itu. Beliau berkata, "Lakinuni, tolong talkinkan saya, bimbing saya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya terus ini dibimbing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau mengucapkan juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus begitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai meninggal dunia. Orang sekarang suruh mengucap sekali saja cari yang bisa, susahnya luar biasa. Ini terus mengucap sampai malaikat Israel menjemput. Ya inilah sekilas kehidupan Sayyidina Anas bin Malik. Cuman sekilas. Tapi dari sini kan kita sudah dapat banyak informasi penting. Kalau saya garis bawahi, nomor satu, rasa cinta dan kangennya para sahabat itu ditanamkan sejak kecil. Ya, sejak kecil tuh fokusnya orang tua menanamkan cinta pada Rasulullah SAW. Sekarang pendidikan seperti ini hampir tidak ada. Ya, hampir enggak ada. Jadi sejak kecil tuh hati anak itu diajarkan dulu, Rasul kalau makan begini loh ya, Rasul kalau minum begini. Bukan ayo makan baca ini, minum baca ini. Akhirnya bergantungnya sama bacaannya, bukan sama yang ngajarkan bacaan. Ayo masuk kamar mandi, kaki kiri keluar kaki kanan. Tahu memang masuk kamar mandi, kaki kiri keluar kaki kanan. Diamalkan. Tapi enggak ada keterikatan hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Yang penting itu ngajarkan hati terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi itu kalau makan tangan kanan. Ayo kamu makan tangan kanan biar seperti Nabi makannya. Nabi itu kalau kamu masuk kamar kecil, kaki kiri dulu. Kamu masuk kaki kiri dulu biar seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tumbuhnya anak itu ada rasa cinta dan kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita. Kita tuh kalau mengamalkan sesuatu yang kita bayangkan sosok Rasulullahnya SAW. Jangan amalannya. Ya jangan amalannya. Nanti ya dapatnya kaku. Tidak ada rohnya. Ya kalau kita bayangin cuma amalannya tidak ada ruhnya. Tahajud cuma tahajudnya saja. Puasa Senin Kamisnya saja. Bagus, tapi kaku. Gak ada ruhnya. Kalau mau ada ruhnya, bayangkan. Masya Allah, dulu Rasulullah SAW itu kalau malam tidak tidur ya, bangun. Sholat sampai kakinya bengkak. Ya Allah, saya pengen niru. Lain kan? Nilainya itu udah beda. Dulu Rasulullah SAW kalau hari Senin suka puasa ya. Kadang puasa, kadang tidak. Rasulullah itu yang hampir tidak pernah tinggalkan puasa Seninnya, puasa Kamisnya. Ya saya pengen niru. Kan? Lain. Rohnya itu berbeda. Rasul itu kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Dalam setiap perjalanan dia bawa Nabi Muhammad SAW. Gak pernah Rasulullahnya itu ketinggalan. Nah kalau sekarang kita ngamalkan Rasulnya gak ada. Ya masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu Rasulnya SAW gak dibawa tahajud ya. Pokoknya pengen tahajud. Pengen tahajudnya. Tapi gak ada bayangan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu loh yang membedakan. Mengamalkan sunnah menurut para wali, mengamalkan sunnah menurut orang yang biasa-biasa saja. Bedanya di situ. Kalau mengamalkan sunnah menurut para wali, itu selalu bayangannya Rasulullah SAW ada. Sehingga semakin mengamalkan sunnah, cintanya semakin besar. Siapa mengamalkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Siapa menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Yang menghidupkan sunnah bagaimana? Yang ada rasa kangen, rasa pengen niru, rasa pengen dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Demikian, semoga ini manfaat. Alhamdulillah sudah kurang lebih 55 menit kita ngobrol bersama. InsyaAllah kita sambung lagi hari Rabu. Untuk hari Selasa majlisnya istirahat dulu. Karena saya insyaAllah hari ini mau berangkat ke Batu untuk malam tahun baru di sana ya. Bukan nyambut tahun baru, bukan. Tapi mau apa dakwah ke pengajian akbar di alun-alun kota Batu insyaAllah. Di alun-alun kota Batu untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan yang kurang. Benar, kita mau solawatan di alun-alun kota Batu. Ya, solawatan baca doa di sana insyaAllah. Karena Batu Malang itu kalau dari Solo lancar saja kurang lebih 7 jam. Itu kalau lancar kurang lebih 7 jam. Acaranya mungkin kan selesai sekitar jam 1 atau jam berapa gitu ya. Jadi tidak mungkin nyampe di Solo, habis subuh nyampe Solo, itu enggak mungkin. Makanya untuk yang besok kita istirahat dulu, lanjutkan hari Rabu. Nah, Rabu lanjutkan, langsung baca kitab Ihya Ulumuddin, melanjutkan yang kemarin. Semoga manfaat, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah, adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم في حالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.